Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabuuts rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Baik, masih kelanjutan di pembahasan yang terakhir. Syekh rahimahullah menyinggung tentang alfaz al-umum. Kata beliau rahimahullah, wa alfazul umumi, lafaz-lafaz yang umum. Ini sebenarnya sudah kita bahas ya. Sudah dibahas atau belum ini? Hah? Sudah, kemarin di mana pembahasannya? Di pembahasan am dan khas. Dan di sela-sela uraian penjelasan kemarin saya terangkan bagaimana cara-cara mengenal al-umum itu. Mengenal lafaz-lafaz umum. Baik, kita baca segera saja ucapan Syekh di sini sambil kita beri sedikit contoh. Iya. Kata beliau rahimahullah, wa alfadhul umumi, dan lafadz umum itu ka kul, seperti kul. Kul itu artinya seluruhnya. Seperti ayat kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa, artinya seluruh jiwa itu pasti merasakan kematian. Ini umum untuk seluruh jiwa. Wa jami', demikian pula seperti jami'. Seperti firman Allah, wal ardu jami'an qabadatuhu yawmal qiyamah. Dan bumi seluruhnya dalam genggaman Allah pada hari kiamat. Wal mufradul mudhaf. Demikian pula seperti mufrad yang mudhaf. Dia kata tunggal tetapi diidhafakan, disandarkan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Nikmat mufrad, disandarkan kepada Allah. Maka di sini dia bermakna umum. Artinya syukurilah segala nikmat Allah. Bermakna segala nikmat. Iya. Dan ini penting ya. Supaya seorang indah di dalam memahami nas-nas. Ya. Di antara yang sering kita baca, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Isim. Kata isim. Dia mufrad, ya kan? Disandarkan kepada Allah. Jadi isimnya memberi makna umum. Jadi seakan-akan dia dengan seluruh nama Allah dia membaca Ar-Rahmanir Rahim. Jelas ya? Itu dari cakupan-cakupan penggunaan direnungi, diperhatikan agar supaya lebih mendalam makna-makna itu di dalam jiwa. Wa nakirah fi siyakin nahi. Demikian pula kata nakirah di konteks pelarangan. Seperti firman Allah, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Wa la tusyriku bihi syai'an. Jangan kalian berbuat kesyirikan syai'an, sesuatu apapun. Maka syai'an di sini nakirah, di konteks pelarangan. Jadi memberikan makna umum, segala sesuatu apa saja, jangan kalian, enggak boleh kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Iya. Demikian pula awin nafi. Nakira yang berada di konteks penafian. Seperti wa ma min ilahin illallah. Firman Allah, tidak ada ilah kecuali Allah. Jadi ilah, dia di konteks penafian. Wa ma, tidak ada ilah. Menunjukkan ilah di sini umum. Segala ilah dinafikan. Iya. Dan yang hak itu cuma Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang berhak diibadahi. Baik. Awil istifham. Demikian pula kalau nakira berada di konteks pertanyaan. Seperti firman Allah, ya. Man ilahun ghairullahi ya'tikum bidhiya. Siapakah ilah selain daripada Allah yang akan mendatangkan cahaya? Situ man, ya. Terus disebut ilah di konteks pertanyaan, maka di sini memberi cakupan umum. Siapa saja yang diibadahi? Yang diibadahi selain daripada Allah, tanya kepada mereka. Siapa yang bisa mendatangkan cahaya kecuali Allah? Demikian. Awi syart, atau dia berada di konteks pensyaratan. Seperti firman Allah, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa ajirku hatta yasma' kalam Allah. Apabila ada seseorang dari kaum musyrikin, ahadun nakira, berada di konteks syarat, maka dia di situ memberikan makna umum. Demikian pula wal mu'arraf bi al ad-dallati 'alal jins. Ya, ini ta'rif fakial yang menunjukkan mana jins. Seperti innal baqara tashabaha alaina. Ya. Sungguhnya Al-Baqarah tasyabaha alaina. Sapi itu tidak jelas bagi kami. Sini pakai al di situ, Al-Baqarah mencakup seluruh jenis sapi. Awil istigraq atau memberi makna istigraq seperti wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia dicipta dalam keadaan lemah. Al-insan pakai al bermakna istigraq, artinya seluruh jenis insan dicipta dalam keadaan lemah. Baik. Kulluha taqtadi al-umum. Seluruhnya memberikan makna umum. Dan ini sudah berlalu pembahasannya. Kita hanya mengulang cepat saja. Kemudian penulis memberikan kaidah yang lain. Dan ini kalau kita lanjutkan sebelumnya. Sudah kaidah ke-8. Kata beliau. Wal-ibratu bi-umumil lafzi la bi-khususis sabab. La bi-khusus as-sabab. Ya. Yang menjadi ibrah. Yang menjadi patokan. Yang menjadi pegangan adalah keumuman lafaz, bukan pada keumuman sebabnya. Iya, bukan pada keumuman sebabnya. Karena kalau sebab yang dilihat, maka lafaznya, sebab yang dilihat hukum akan menjadi sempit. Tapi kalau dilihat pada lafaznya, hukumnya bisa menjadi apa? Menjadi umum. Karena itu yang menjadi ukuran keumuman lafaz. Bukan kekhususan sebab. Iya. Contoh misalnya. Dan ini diantara dalil ya. Menunjukkan benarnya kaidah ini. Iya. Pernah datang kepada Rasulullah SAW. Dalam hadits Ibnu Mas'ud. Riwayat Bukhari dan Muslim. Seorang lelaki dari Al-Ansar. Dia berkata, ya Rasulullah, saya mencium seorang perempuan. Iya. Dia mencium seorang perempuan yang tidak halal baginya. Iya. Maka dia merasa berdosa. Bagaimana cara menggugurkan dosanya? Maka turunlah ayat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Sungguhnya perbuatan-perbuatan baik menggugurkan kejelekan-kejelekan. Jadi caranya banyak berbuat kebaikan akan gugur dari kesalahannya. Jadi kalau dilihat sebab turunnya ayat, ini terkait orang ini bertanya kepada Nabi, turunlah ayat menjelaskan. Pertanyaannya, apakah ayat ini untuk orang ini saja, untuk berlaku seluruh manusia? Ya. Ternyata di dalam riwayat orang ini bertanya, ya Rasulullah, ayat ini apakah untuk saya saja? Iya. Kata beliau, liman amila biha min ummati. Ayat ini untuk siapa saja yang berbuat seperti itu dari umatku. Jelas ya? Maka diambil dari sini petikan oleh para ulama bahwa yang menjadi ibrah, menjadi dasar adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Syariat adanya li'an. Iya. Di dalam Al-Quran disebutkan syariatnya dengan lafaz umum. Tapi kalau lihat sebab turunnya, sebabnya pada terjadi pada sebagian sahabat. Tapi ternyata itu adalah sebuah penjelasan hukum berlaku untuk siapa saja yang semisal dengan itu. Berlaku untuk seluruh umat. Demikian pula kalau dilihat kepada sebab turunnya ayat dihar. Ayat tentang dihar. Itu terjadi pada seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Rabi'. Ya. Sa'ad bin Rabi' yang mendihar istrinya. Maka turunlah ayat penjelasan tentang ketentuan orang yang melanggar sumpah diharnya. Jelas ya? Tapi tidak dikatakan bahwa ayat khusus untuk Sa'ad bin Rabi' saja. Bahkan dikatakan bahwa ayat berlaku untuk seluruh umat semuanya. Karena itu kaidahnya al-ibratu biumumil lafaz la bikhususis sabab. Yang menjadi ibrah patokan adalah keumuman lafaz pada teks ayat maupun hadis, bukan khususan sebab. Apakah sebab nuzul, sebab turunnya ayat, atau sebabul al-wurud, sebab terucapkannya hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, selesai kaidah yang ke-8. Nah, dipahami ini ya, kaidah yang ke-8 ya. Saya beri contoh lain. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seseorang tentang beruduk menggunakan air laut. Dia berkata, ya Rasulullah, saya biasa mengarungi lautan, saya bawa air sedikit. Iya. Kalau kita beruduk dengan air itu habis airnya. Bolehkah saya beruduk dengan air laut? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Qatahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu." dia adalah suci airnya, halal apa bangkainya. Baik, sekarang ini hadis berlaku untuk orang ini saja, untuk semua manusia. Ini hukum umum untuk semuanya. Jelas ya? Jadi itu maksudnya. Ibrahnya adalah keumuman lafad, bukan pada kehususan sebab. Baik, kaidah yang ke-8. Atau kaidah yang ke-9. Kata beliau, wa yuradu al-khas. Wa yuradu bil-khasi al-ammu wa aksuhu. Ya. Ma'wujudil qarain ad-dallati alaiha. Dan kadang, ada sesuatu yang khusus. Tapi yang dimaksudkan adalah umum. Dan terjadi sebaliknya, kadang sesuatu itu umum, tapi yang dimaksudkan sesuatu yang khusus. Sesuatu yang khusus. Jelas ya? Ini juga dari pengetahuan yang perlu diperhatikan. Jadi ada lafad, kadang lafadnya umum. Tapi yang diinginkan adalah hal yang khusus. Kadang sebaliknya, lafadnya khusus. Tapi yang diinginkan adalah umum. Contoh misalnya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayuhan nabi ittaqillah. Wahai Nabi, bertakwalah kepada Allah. Sekarang, Ya ayuhan Nabi, wahai Nabi. Ini seruan kepada siapa? Nabi saja kan? Ini khusus atau umum? Khusus, untuk beliau saja. Jelas ya? Tapi ternyata, perintah bertakwa untuk Nabi saja atau untuk semua umat? Untuk semua umat. Ya. Karena apa yang diperintah kepada Nabi, itu juga berlaku untuk umatnya. Dengan dalil, ketika beliau mentalak, dikatakan, Ya ayuhan Nabi, idza talaqtumun nisa. Wahai Nabi, kalau kalian mentalak perempuan, dipakai kata kalian. Berarti ini menunjukkan, berlaku untuk siapa? Untuk seluruh dari umat. Baik, ini contoh, khitab khusus, tapi yang diinginkan dengannya apa? Umum. Kita beri pembahasan kebalikannya. Khitabnya umum, tapi yang diinginkan dengannya apa? Khusus. Misalnya ayat tentang kewajiban haji. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan Allah memiliki kewajiban terhadap manusia untuk melakukan ibadah haji bagi siapa yang mampu. Jadi untuk seluruh manusia khitabnya, tapi diterangkan bahwa ini khitab khusus bagi orang yang punya apa? Kemampuan. Saya beri contoh lain. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Iya. Ini khitabnya umum atau tidak? Umum. Iya kan? Sekarang saya mau tanya, perempuan yang haid masuk di dalam khitab? Tidak. Kalau begitu dia umum, tapi ada sesuatu yang khusus yang dimaksudkan. Maksudnya mereka yang wajib puasa, mereka yang punya kemampuan, tidak ada halangan, ya, dan terpenuhi syarat-syarat. Begitu maksudnya. Jelas sampai sini? Baik. Jadi ini dua hal harus diperhatikan. Bagaimana cara mengetahui bahwa ini umum diinginkan dengannya khusus, atau ini khusus diinginkan dengannya umum? Bagaimana cara mengetahuinya? Kata beliau, ma'wujudil qara'in ad-dallati ala dalik. Dengan adanya qarina-qarina, indikasi-indikasi yang menunjukkan tentang itu. Harus ada indikasinya. Korinanya yang menunjukkan. Jelasnya? Indikasi inilah dari situ seorang menguatkan dan menafsirkan dari indikasi yang mengitari. Ya. Ini penting ya hal tersebut. Baik. Selesai hal ini. Kemudian kaidah yang ke-10. Kata beliau, wa khitabu syari' liwahidin minal ummah. Iya. Liwahidin minal ummah. Au kalamuhu fi qadiyatin juz'iyatin yashmalu jami'al ummah wa jami'al juz'iyat illa idha dalla dalilun alal khususiyah. Iya. Kata beliau, dan khitab syari' khitab syariat kepada umat, khitab syari' kepada seorang dari umat atau pembicaraan pada sebuah kasus yang bersifat sebagian, tidak mencakup umum, ya. Walaupun itu pembicaraan untuk satu orang, walaupun dalam kasus tertentu, tapi itu artinya dia sepanjang dia khitab, maka itu berlaku untuk seluruh umat, berlaku untuk seluruh bagian, Kecuali kalau ada dalil menunjukkan pengkhususan di situ. Iya. Misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ibnu Abbas, "Ya gulam, ihfadillaha yahfadka." Misalnya. Wahai anak muda, ini u'allimuka kalimat. Saya akan mengajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Disebutlah kalimat-kalimat yang diajarkan kepada Ibnu Abbas. Saya ingin bertanya sekarang. Nabi berbicara kepada siapa? Ibnu Abbas kan? Pertanyaan apakah ini hukum untuk Ibnu Abbas saja? Pengajaran Nabi ini untuk Ibnu Abbas saja? Jawabannya tidak. Ini berlaku umum untuk siapa? Semua umat. Itu asalnya. Jadi Nabi berbicara kepada seorang sahabat, kepada 5 sahabat, beberapa sahabat. Atau berbicara kepada sahabat saja. Iya. Semua itu menunjukkan makna asalnya berlaku untuk seluruh umat. Untuk setiap masa berlakunya. Jelas ya? Kecuali kalau ada dalil yang menerangkan kekhususan. Nah itulah baru diberikan perkecualian. Iya. Diberikan perkecualian. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia berkata, "Inna la na'kulu shadaqah." Sungguhnya kami tidak makan sedekah. Ya. Dan ini berlaku untuk beliau saja dan siapa yang semisal dengan beliau dari keluarga beliau, dari Ahlul Bait. Nah, makanya ada dalil yang menunjukkan kekhususan. Demikian pula dari hal yang misalnya menunjukkan kekhususan, perempuan dia boleh datang kepada Nabi, kemudian dia tawarkan dirinya dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh menikahinya. Iya. Boleh menikahinya tanpa ada wali dan mahar. Jelas ya? Dan ini kekhususan untuk beliau saja. Ada dalil yang menunjukkannya. Sebab di dalam ayatnya dikatakan khalisatan laka min dunil mu'minin. Itu murni untuk kamu saja. Kaum mukminin yang lain tidak ada yang mendapatkan itu. Ada nas penjelasan tentang kekhususan. Baik. Jadi kalau dia khitab kepada pembicaraan dari satu umat, seorang dari umat itu asalnya berlaku untuk seluruh dari umat. Demikian pula kalau pembicaraan itu pada suatu bagian. Iya. Suatu bagian dari pembahasan. Iya. Maka asalnya, walaupun Nabi misalnya berbicara di kasus, ya, beliau perintah untuk berlaku adil misalnya di kasus pembagian tanah atau pengaliran air misalnya. Tapi perintah berlaku adil ini asalnya berlaku untuk seluruh kejadian. Bukan untuk kasus itu saja. Demikian. Maka ini makna dari khitab asy-syara'. Jadi kesimpulannya bahwa khitab dari syariat, ayat Al-Quran maupun hadith yang membicarakan pembicaraan ditujukan kepada seorang sebagian masalah asalnya berlaku umum. Kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan apa? Kekhususan. Baik. Kemudian kata beliau, وَفِعْلُهُ صَلَى اللَّهُ عَلَى سَلَّمْ الْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ أُمَّتَهُ أُسْوَتُهُ فِي الْأَحْكَامِ إِلَّا إِذَا دَلَّ دَلِيلَ عَلَى أَنَّهُ خَاصْ بِهِ. Demikian pula perbuatan Nabi. Asalnya perbuatan Nabi itu bahwa umatnya menjadikan Nabi sebagai suri tauladan di dalam segala hukum. Jadi asalnya semua yang dikerjakan oleh Nabi boleh ditiru oleh umat. Iya. Kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan itu kekhususan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, dan ini di pembahasan khususiyah Nabi, ini ada buku-buku tersendiri ditulis ya tentang khasaisun Nabi wal ummah. Kekhususan Nabi untuk khususan Nabi saja dan khususan umat Islam saja. Tidak ada terkait dengan umat lain. Itu ada buku-buku tersendiri membahasnya. Seperti ada kitab Al-Khasais karya Suyuti. Kalau saya tidak salah 3 jilid. Iya. Itu dari buku-buku yang meluas menjelaskan tentang khususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian kaidah yang keberapa sekarang? Kaidah yang ke-11. Kata beliau, wa idza nafas syari'u ibadatan aw mu'amalatan fa huwa li fasadiha. Iya. Aw nafa ba'dha ma yalzam fiha fala tunfa li nafyi ba'dhi mustahabbatiha. Naam. Ini kaidah yang ke-11. Apabila syariat menafikan sebuah ibadah atau sebuah muamalah, maka itu menunjukkan rusaknya ibadah dan muamalah tersebut. Sebagaimana kalau syariat menafikan sebagian, ya, maka ibadah itu tidak hilang karena hilang sebagian yang disunnahkannya. Baik. Ini dua hal ya. Jadi sekarang ada nas-nas kita sering ketemukan penafian. Misalnya la salata bighairi tahur. Tidak ada salat tanpa bertahara. Tidak ada salat dinafikan tidak ada salat. Apa artinya? Tidak sah salatnya. Rusak salatnya. Itu artinya. Itu asalnya. Jelas ya? La nikaha illa bi wali. Tidak ada nikah kecuali dengan wali. Artinya tidak sah nikah kecuali dengan apa? Wali. Siapa yang menikah tanpa wali, rusak nikahnya. Batil nikahnya. Jelas sampai sini? Itu asalnya. Iya. Itu asalnya. Tapi kalau ada dalil yang menunjukkan penafian sebagian, diarahkan kepada penafian sebagian. Contohnya misalnya hadis. La i'tikafa illa fi thalasati masajid. Tidak ada i'tikaf kecuali pada 3 masjid. Ini bagi siapa yang menguatkan hadisnya. Walaupun kita di dalam pembahasan hadisnya kuat atau tidak, itu ada pembahasan. Tapi anggaplah hadisnya kuat. Tidak ada i'tikaf kecuali pada 3 masjid. Apa artinya tidak ada i'tikaf kecuali pada 3 masjid? Tidak syah i'tikaf kecuali di 3 masjid saja. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Hah? Jawabannya tidak cocok. Dia diarahkan ke sana. Kenapa tidak cocok? Karena dia akan bertentangan nanti dengan Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran dikatakan wa antum akifuna fil masajid. Dan kalian i'tikaf di masjid-masjid, diumumkan masjid, tidak ada yang dikhususkan. Maka begitu ditaksis dengan lafaz yang seperti ini dari pendalilan yang keliru, aib di dalam pendalilan kata Syekh Ibnu Utsaimin. Jelas ya? Maka di sini la i'tikafa harus diberikan pengertian dengan mana la i'tikafa kamila. Tidak ada i'tikaf yang sempurna. Maksudnya di masjid lain syah i'tikafnya, tapi lebih sempurna kalau di mana? Di 3 masjid, begitu artinya. Jelas ya? Karena itu kandungan dari penafian itu harus dilihat. Iya. Walaupun hukum asalnya kalau dinafikan asalnya bermakna apa? Nafi seluruhnya, rusak amalan tersebut, batal ibadah tersebut. Baik, ini kaidah yang keberapa? Kaidah yang ke-11. Ya kalau dikatakan di dalam hadis la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Ini apa artinya? Hah? Syah salatnya kalau dia baca tidak baca Al-Fatihah? Tidak syah salatnya. Itu arti asal yang ditunjukkan. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan tidak ada salat yang sempurna. Iya. Jelas ya? Tidak ada salat yang sempurna atau yang semisal dengannya. Dan dia bawakan hadith-hadith. Tapi hadith-hadithnya terkandung kelemahan-kelemahan. Kalaupun dia syah dari sisi riwayat, lemah dari sisi kandungan maknanya. Iya. Karena itu pendapat yang lebih kuat bahwa setiap orang yang sholat, dia imam maupun makmum, dia wajib membaca apa? Al-Fatihah. Di sholat jahriyah maupun di sholat sirriyah. Demikian. Baik. Jadi perhatikan ya bagaimana pengaruh-pengaruh, kaidah-kaidah dan pembahasan-pembahasan terhadap petikan-petikan hukum. Ini semua perputarannya. Kenapa para ulama berbeda pendapat, bersilang pendapat, ini semua? Apa namanya? Gambaran-gambarannya. Kaidah berikutnya, kaidah yang ke-12 sekarang. Kata penulis, watan aqidul uqudu wa tanfasihu bi kulli ma dalla ala dalika min qaulin aw fi'lin. Iya. Akad itu menjadi syah atau akad itu terputus selesai dengan segala sesuatu yang menunjukkan hal itu. Apakah itu dari ucapan maupun perbuatan? Nah, sekarang saya berkata, air ini saya jual kepada kamu. Kawan saya diambil airnya. Jelas ya? Dia terima. Maka ini sudah menunjukkan terjadi apa? Akad jual beli. Iya. Akad jual beli. Ya, si fulan berkata kepada si A, wahai A, saya nikahkan kamu dengan putriku fulana. Si A berkata, saya terima nikahnya. Jelas ya? Maka dengan hal ini sudah syah dari ucapan, kadang dari perbuatan. Iya. Antum ke minimarket situ, ambil aqua, nggak ngomong ambil aqua, kasih ke kasir. Kasirnya hitung, Ya, disebut harganya kelihatan, langsung dibayar. Dibawa akuannya, enggak ada yang bicara. Ya. Syah jual belinya atau tidak? Sudah syah. Sudah ada memberi, mengambil, menerima, sudah apa? Sudah beres. Jelas ya? Iya, dari ucapan maupun perbuatan. Jadi segala makna yang menunjukkan itu sudah cukup. Ya. Sekarang berkembang, dan ini kaidah berkembang terus. Ya, lebih canggih lagi sekarang ya. Seorang mau beli belanja online. Dia lihat barangnya, sudah terlihat sifatnya barang itu. Oh, ini ada baju, dia begini modelnya, begini warnanya, begini sifatnya, dia lihat rinciannya, kainnya begini-begini, ya ukurannya begini. Oke, sudah oke. Dia ambil, dia klik ke keranjang beli, dia bayar, dia transfer. Ya, datang barangnya ke rumah. Jelas ya? Ini sudah syah. Sebab telah ada hal yang menunjukkan akad itu cukup dengan hal tersebut. Iya. Baik. Demikian pula akad itu yang fasih dengan cara seperti itu juga. Nah, dianggap selesai. Ini si penjual datang. Ya, ada orang beli air, bawa air. Ya, dia tanya air ini berapa harganya? Oh, ini harganya 10 ribu. Ya, dia enggak ngomong 10 ribu. Dia simpan aja airnya. Setelah itu dia pergi. Sekarang saya mau tanya, dia jadi beli atau tidak orang ini? Tidak jadi beli. Kan itu sudah jelas. Dia enggak bicara memang enggak jadi beli. Iya. Kalau dia bicara mungkin dia akan bilang, air kecil seperti ini dijual 10 ribu. Biasanya cuman 1.000 paling mahal. Oh, 500 kata anak kecil ini. Ya. Baik. 500 ya. Itu kan sudah terlihat. Jadi demikian pula membatalkan mau ini kadang dengan ucapan, kadang dengan apa? Dengan perbuatan. Ya, dan ini semuanya syah. Baik. Iya. Jadi sekali lagi kandungan dari kaidah yang ke-12 ini, akad itu syah atau akad itu batal dengan segala lafaz yang menunjukkan akan hal itu, dalam bentuk perbuatan maupun dalam bentuk ucapan. Selesai kaidah yang keberapa? Ke-12. Dan ini pembahasan yang terakhir terkait dengan masalah ijtihad dan taklid. Iya. Terkait dengan masalah ijtihad dan taklid. Kata penulis rahimahullah, ya, al-masailu qisman. Masalah-masalah, pembahasan-pembahasan itu terbagi dua. Ya. Pembahasan itu terbagi dua. Ya. Ini cara seseorang ini membahas. Kalau dia ingin bahas pembahasan fikih, ingin berijtihad, melihat, nah dia harus tahu bahwa pembahasan itu terbagi dua. Satu, mujma'un 'alaiha, ada yang disepakati terhadapnya. Ada hal yang disepakati. Perkara yang memang terjadi ijma' di dalamnya. Ya, maka kalau dia masail ijma', tidak ada silam pendapat di dalamnya, kewajibannya apa? Fatahtaju ila tasawwurin wa taswir. Hanya perlu kepada tasawur. Dia menggambarkan bagaimana ijma'nya itu. Iya. Dia ada gambaran, oh sepakat, kesepakatan itu gambarannya begini. Ya, itu yang tergambar. Kemudian taswir. Ya. Dia ada pemahaman. Ya. Sehingga dia bisa membingkai gambar tersebut. Ini gambarnya begini. Jelas ya? Jadi kadang ada penggambaran sudah, penggambaran. Ya, tapi setelah dia pahami, dia bisa buat bingkainya lebih bagus, dia gambar sudah. Ya, jelas ya? Sama dengan orang yang memelukis, dia memelukis ya. Dia lihat pemandangan. Sudah ada gambarannya apa yang mau dia gambar. Begitu dia tuangkan di atas lukisan, itu namanya dia sedang apa? Melukisnya sudah. Ya. Mentransfer apa yang tergambar itu tadi dalam bentuk lukisan. Nah, ini perlu tasawur, dia paham dulu sudut masalahnya itu kayak gimana, kemudian masuklah dia gambarkan. Kalau sudah sampai ke situ, perlu juga kepada wa ila iqamati dalil alaiha. Nah, sisa penggambarannya dia tetapkan dalilnya ini apa? Dia tegakkan dalil. Iya, di atasnya. Nah. Ditetapkan dalil di atasnya. Thumma yahkumu alaiha ba'da taswir wal istidlal. Setelah itu dihukumi setelah tergambar dan apa? Diberikan pendalilan. Iya. Sekarang ada orang yang bertanya tentang tentang hukum obligasi misalnya. Maka yang paling pertama, ya kita jangan masuk dulu masalah yang ada apa namanya cabang-cabangnya. Saya di poin penulis. Penulis mengatakan hal yang disepakati. Kita masuk di pembahasan riba misalnya. Riba pembahasan yang disepakati. Ya, tentang haramnya. Ya, sekarang seorang yang ingin tahu apa itu riba. Paling pertama dia gambarkan, tergambar dulu riba itu apa. Harus ada gambaran. Riba itu apa? Dia kenal dulu maknanya apa. Maknanya riba adalah begini. Begini dan begini. Setelah dia kenal makna riba, dia bisa menggambarkan riba itu terbagi begini dan begini dan begini yang masuk ke dalam riba. Sudah ada gambarannya. Sudah lengkap? Sekarang dia terangkan dalil yang menjelaskan ini semuanya adalah riba. Sudah penggambaran jelas, makna jelas, lengkap dengan dalilnya, barulah dia memberikan hukum. Hukum riba ini begini dan begini. Setelah ada taswir dan apa? Istidlal. Nah, demikianlah di dalam pembahasan yang seperti ini. Baik. Jelas ya? Iya. Kemudian di bagian yang kedua kata beliau, qismun fihi khilaf. Dan jenis yang kedua dari pembahasan ada silam pendapat. Fatahtaju ma dzalika ila al-jawab an dalilin munazi'. Nah, kalau dia ada silam pendapat, nah ini ada tambahan lain. Digambarkan dulu masalahnya apa? Hadirkan dalil. Kalau dia ada silam pendapat, dia hadirkan pendapat dua orang. Si A dan si B dua pendapat. Gambaran pendapatnya apa? Maksud ucapannya apa mereka? Dalil setiap dari keduanya apa? Kalau dia menguatkan, maka dia harus jawab salah satu, jawab dalil pendapat yang dia lemahkan. Harus dia jawab dalilnya. Pendapat yang melemahkan. Jelas ya? Ya, maka ini adalah hal yang penting di dalam pembahasan fikih. Ya, kata beliau, hadza fi haqqil mujtahid wal mustadil. Ini pembagian masail terbagi dua, ini untuk orang yang berijtihad dan bisa berdalil. Ini ketentuan untuk siapa? Mujtahid. Jadi beliau uraikan di sini supaya beliau terangkan orang yang berijtihad begitu caranya dia menilai pembahasan. Iya. Karena ijtihad itu, definisi ijtihad secara istilah adalah seorang ahli fikih dia mengerahkan segala kemampuannya. Segala kemampuannya di dalam mengeluarkan hukum dari dalil yang terperinci di depannya. Itulah ijtihad. Sekarang ada dalil-dalil di depannya. Dengan segala kemampuan dia, segala ilmu alat dia miliki, dia berusaha mengeluarkan hukum dari dalil-dalil yang ada di depannya itu. Nah, itulah yang disebut apa? Ijtihad. Jelas ya? Ya. Maka orang yang berijtihad saja mampu seperti ini. Dia melihat masalahnya apa? Dia tahu gambarannya bagaimana? Sisi pendalilannya bagaimana? Barulah dia uraikan hukum. Nah, itulah tugasnya apa? Orang yang berijtihad. Ya. Karena itu disyaratkan seorang mujtahid ada syarat-syaratnya. Nah, mujtahid. Mujtahid itu diantara syaratnya dia punya ilmu tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Dia kenal Al-Quran dan Sunnah. Jelas ya? Kemudian dia mengetahui tentang masail ijma. Dia tahu yang mana yang ulama sepakat, yang mana yang ulama berbeda pendapat. Kemudian yang ketiga, dia mengenal lisan bahasa Arab. Lisan bahasa Arab. Sebab ilmu ini Al-Quran dan Sunnah dengan lisan bahasa Arab. Kemudian dia memiliki dari ilmu-ilmu alat yang memudahkan dia memahami Al-Quran dan Sunnah. Dia harus punya ilmu-ilmu tentang Al-Quran. Ilmu tentang Al-Quran banyak ya. Ilmu tentang Al-Quran. Ada ilmu qiraah, ada ilmu apa namanya tentang mufradat kata, ada ilmu tentang nasikh dan mansukh, ada ilmu tentang yang mana yang makki, yang mana yang madari. Ya. Ada ilmu tentang maqasidus suwar. Ya. Ada ilmu, berbagai macam ilmu di dalam ulumul Quran. Iya. Berbagai macam ilmu. Demikian pula, dia harus punya ilmu alat. Memahami sunnah. Memahami sunnah dia punya, perlu ulumul hadith. Ilmu mustalah. Ilmu memahami hadith itu secara diraya maupun riwayat. Iya. Kemudian untuk fikihnya dia harus punya ilmu usul fikih. Ini bagi mujtahid sudah kita terangkan ya. Bagi mujtahid apa hukumnya mempelajari usul fikih? Hukumnya fardu ain bagi seorang yang berijtihad. Jelas ya? Dia mesti mempelajari ilmu usul fikih. Baik. Kalau dia sudah memiliki dari ilmu-ilmu ini, nah barulah apa namanya? Dia juga disyaratkan memiliki ketentuan yang lain. Dari ketentuannya dia juga mengenal ucapan para as-salaf. Ucapan pendapat-pendapat ulama di dalam masalah. Nah, itu ahli ijtihad namanya. Jangan sampai dia berijtihad sesuatu sedangkan para ulama berada di pembahasan yang lain, di lembah yang lain. Dia keluar dengan pendapat sendiri. Nah, baik. Jadi orang yang berijtihad ada ketentuan-ketentuannya. Kemudian para mujtahid itu beraneka ragam. Ada yang mujtahid mutlak. Dia tidak terikat dengan madhab. Ya, karena tingkat keilmuannya sudah sangat luas. Jelas ya? Dan ada mujtahid madhab. Dan ini kebanyakan ulama. Dia terkait dengan madhab saja. Tapi bukan artinya dia taklid kepada madhabnya, tidak. Maksudnya di dalam tertib fikih dia sesuai dengan satu madhab saja. Nah, ini harus dipahami ya tentang masalah madhab ini. Jangan ada yang berkata bahwa saya ikut madhab itu artinya taklid. Masuk di dalam kekeliruan. Tidak. Iya. Kalau ikut madhab untuk taklid itu keliru namanya. Tapi kalau dia belajar fikih dengan madhab untuk tertib ilmi, untuk membangun susunan ilmiahnya dengan rapi, maka harusnya dia belajar satu madhab saja. Jangan dia pindah-pindah madhab. Jelas ya? So, kalau dia pindah-pindah madhab, itu bisa mencentang perenangkan pemahamannya. Iya. Di dalam urutan kadang dia tidak fokus. Saya kasih contoh saja misalnya di madhab Syafi'i. Iya. Di madhab Syafi'i. Pembahasan jihad di madhab mereka itu disebut di akhir pembahasan. Sebab mereka anggap itu kaitannya dengan masalah apa namanya peperangan, masalah menjatuhkan sanksi kepada orang kafir dan sebagainya. Ditaruh, dibahas di akhir pembahasan fikih. Tapi kalau di madhab Hambali, pembahasan jihad ya, itu diletakkan di setelah pembahasan haji. Masuk pembahasan jihad. Karena dihitung pembahasan jihad ini dari ibadah. Masuk ke dalam apa? Pembahasan ibadah. Jelas ya? Di sebagian madhab pembahasan tentang najis itu diletakkan sebelum membahas tentang wudu. Karena harus tahu najis dulu, baru kenal wudu. Kan begitu? Iya. Tapi di sebagian madhab tidak. Dia selesaikan dahulu, wudu semuanya selesai. Baru selesai wudu, tayamum. Setelah tayamum, baru dia buka tentang najis. Setelah najis, baru masuk di pembahasan haid. Itu ada maksudnya, urutannya. Jadi kalau dia pindah-pindah madhab, pusing dia. Jelas ya? Syarat, kewajiban dari wudu di kalangan orang-orang Syafi'iyah kadang dihitung 5, kadang dihitung 6. Di sebagian madhab di Hambali misalnya dihitung 6. Ini 5, itu 6. Itu sudah memberikan apa? Perbedaan. Iya. Di madhab Hambali 14, di madhab Syafi'iyah 12 misalnya atau lebih daripada itu. Karena kan menjadi pusing nanti seorang penuntut ilmu pemula. Makanya kalau dia membangun dasar ilmiah, dia ambil satu buku. Iya. Dari situ dia tekuni, naik. Ya. Dan umumnya, seperti Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Beliau takhasus di madhab Hambali. Sebagaimana umumnya para ulama kita di Saudi. Iya. Tapi ketika mereka membahas, mereka tidak terikat pada madhab. Mereka kuatkan pembahasan sesuai dengan apa? Dengan dalil. Mereka kuatkan yang rajih, walaupun menyelisih madhabnya. Tapi madhab ini tertib ilmi supaya dasar ilmiahnya seseorang itu kuat, tidak berubah-ubah, gampang dia ingat, fokus di dalam pembahasan. Jelas ya? Nah, ini maksudnya. Maka mujtahid ini, seorang yang ahli ijtihad, itu bertingkat-tingkat. Ada yang mujtahid mutlak. Ada mujtahid mutlak paling hebatnya sudah. Dia kuasai seluruh madhab. Jadi dia bebas berijtihad. Jelas ya? Mengambil. Ya. Dan ada mujtahid dengan madhabnya saja. Baik. Dan ini sudah membedakan derajat-derajat orang yang berijtihad. Iya. Kata Syekh rahimahullah, ini di hak seorang mujtahid dan orang yang mustadil memberikan pendalilan. Wa ammal muqallid fa wadhifatuhu as-su'al li ahli al-ilm. Ya, adapun muqallid, nah ini pembahasan taklid. Muqallid tugas dia adalah bertanya kepada orang yang berilmu. Ya, kalau muqallid dia tidak paham, tugasnya bertanya kepada ahlul ilmu, orang yang berilmu. Iya. Dia bertanya kepada ahlul ilmu. Beliau definisikan taklid itu apa? Kata beliau, "Wa taqlidu qubulu qaulil ghair min ghairi dalil." Taklid itu dia terima ucapan orang lain tanpa dalil. Itu namanya taklid. Iya. Dia terima tanpa dalil. Taklid ini boleh atau tidak? Iya. Bagi orang yang awam, dia tidak mampu memahami dalil, bertaklid dibolehkan. Iya. Karena itu masuk di dalam pembahasan menerima berita orang yang dipercaya. Jelas ya? Sisa dia cari seorang alim yang baik keilmuannya, dia bertanya kepadanya. Bertanya kepadanya. Iya. Karena itu Syekh di sini berkata, "Fal qadir 'alal istidlal 'alaihi al-ijtihad wal istidlal." Adapun orang yang mampu untuk berdalil, dia wajib berijtihad dan berdalil. "Wal 'ajiz 'an dhalika 'alaihi at-taqlid was-su'al." Dan orang yang tidak mampu untuk hal itu, hendaknya dia taklid dan bertanya. Kama dzakarallahu al-amrayni fi qoulihi ta'ala, sebagaimana Allah sebut dua perkara sekaligus dalam sebuah ayat. Fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu dzikir, kepada orang yang berilmu, kalau kalian tidak tahu. Jadi bagi orang yang tidak tahu, bertanya. Bagi orang yang ahlul ilm, dia tempat bertanya. Dia tidak taklid, dia beristidlal. Dia beristidlal. Jelas ya? Hanya saja, kadang di sebagian pembahasan, seorang punya kemampuan beristidlal, tapi terbatas pengetahuannya di sebuah masalah. Iya. Atau masalah tersebut dia tidak bisa lingkup. Maka dalam hal yang seperti ini, boleh dia ikuti ulama yang lebih senior darinya. Seperti kemarin saya beri contoh ya, Syekh Ibnu Utsaimin di Zadul Mustaqni, dua kali beliau dalam pembahasan berkata, "Saya mentaklid Ibnu Taimiyah dalam hal ini." Iya. Jelas ya? Baik. Atau misalnya, seperti di masa sekarang ini, mungkin banyak dari ulama ahli hadis, iya, saya sering lihat ya di pelajaran-pelajaran Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ya, hafidahullah, menyebutkan hadith-hadith, beliau sering sebutkan, itu diterangkan oleh Syekh Al-Albani, dikuatkan oleh Syekh Al-Albani. Jelas ya? Nah, kadang seorang dia mampu memeriksa ini hadith sahih atau tidak, tapi kadang waktunya sempit. Dia kadang belum punya waktu untuk memeriksanya. Dan dia perlu kepada hadithnya. Maka di sini dia boleh menerima ucapan alim yang lainnya di dalam hal tersebut, memakainya. Ya, dan itu sebenarnya bentuk dari taklid. Tapi ini dibolehkan. Jelas ya? Dibolehkan. Karena dia percaya kepadanya. Baik. Jadi ini kesimpulan terkait dengan masalah taklid. Ya, tapi harus diketahui ya bahwa muqallid itu hanya dibolehkan bagi orang yang ammi, tidak mampu memahami. Iya. Tidak mampu berdalil, memahami pendalilan. Nah, itu yang bertaklid. Adapun yang sudah belajar sudah ini, ya belajar itu adalah untuk dia memahami. Untuk dia memahami. Kemudian yang paling penting di sini, ini sudah terakhir ya. Sudah selesai pembahasan. Iya. Syekh rahimahullah sudah menutup di sini. Wallahu a'lam wa sallallahu ala Muhammadin Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya. Sini terakhir ingin saya sampaikan bahwa agama itu adalah al-faham, pemahaman. Pemahaman dibangun di atas usul, dasar-dasar, ta'sil. Ya. Ketika dia sudah memiliki usul yang kuat, dasar yang kuat, maka muncullah pemahaman yang lurus. Ya. Dan pemahaman inilah yang perlu diperhatikan, dikembangkan. Jelas ya? Karena itu Imam Ahmad rahimahullah pernah berkata kepada seorang, ya, kamu jangan sampai luput dari ilmu Imam Syafi'i. Jangan sampai luput dari ilmu dia. Kamu boleh luput dari semua yang lain, tapi jangan luput dari siapa? Syafi'i. Sebab akal anak muda dari Quraisy ini jarang ada yang memilikinya. Apa yang dia bilang Imam Ahmad? Akal anak muda dari Quraisy ini, maksudnya Imam Syafi'i, itu jarang yang memilikinya. Pemahamannya di dalam memahami. Imam Syafi'i kadang dari sisi riwayat. Kalau kita lihat riwayat Musnad Imam Syafi'i. Hadith-hadith yang diriwayatkan oleh Syafi'i. Ya kecil sekali. Satu jilid kecil. Jelas ya? Hanya beberapa ratus riwayat. Tapi kalau lihat Musnad Imam Ahmad, puluhan ribu hadis di dalamnya. Ya, tidak diragukan bahwa Imam Ahmad lebih banyak hadisnya, lebih hebat hafalannya, lebih luas ilmu hadisnya daripada siapa? Imam Syafi'i. Iya. Tapi Imam Syafi'i ternyata menonjol di atas Imam Ahmad dalam banyak sudut di pembahasan fikih. Iya. Karena ilmu itu bukan sekadar hafalan, banyaknya riwayat. Kata Imam Al-Barbahari, "Laisa lil bikatsratil kutub war riwayah." Ilmu itu bukan dengan banyaknya kitab-kitab dan riwayat. Ilmu itu pemahaman. Iya. Saya pernah bertanya kepada guru kami Syekh Shalih Al-Fauzan, iya, tentang bagaimana seorang itu menjadi mufti. Ya, beliau adalah salah seorang mufti di Saudi Arabia. Iya. Apakah ada tahapan-tahapan proses dan sebagainya? Ya, beliau jawabnya ringkas saja. Dalam hal ini yang paling penting al-faham, kata beliau, pemahaman. Itu yang membedakan. Jelas ya? Ya. Dan pemahaman ini di dalam memahami, seorang sudah belajar ilmu alat, sudah belajar ini, sudah belajar itu, bagus, dasar-dasarnya bagus, tapi tetap dia perlu duduk kepada para ulama. Iya. Karena itu dikatakan bahwa semua ilmu sudah ada di buku. Semua ilmu sudah ada di mana? Di buku. Tapi kunci-kunci ilmu tersebut untuk bisa memetiknya dari buku itu masih ada di dada-dada para ulama. Iya. Karena itu, lihat dan duduk melihat bagaimana fikih mereka. Perhatikan bagaimana mereka memahami. Iya. Dan itu pentingnya. Jadi semakin banyak ulama yang dia kenal, yang ulama besar yang duduk, dia duduk dengannya, akan semakin kuat. Dari apa? Nuansa ilmiahnya. Iya. Dia sudah lengkap ilmu alatnya, sudah belajar semuanya, dia tetap dekat dengan orang-orang yang berilmu. Ya, selalu memperhatikan bagaimana kondisi mereka mengajar, memberi fatwa dan sebagainya. Nah, itu biasanya kekuatan ilmiahnya lebih daripada yang lainnya. Lebih daripada yang lainnya. Ya, dan dari situ juga seorang penuntut ilmu jangan terputus dari ahlul ilm, orang-orang yang berilmu, para ulama. Jadi ya, misalnya sudah alim, ya, dia sudah punya ilmu. Tapi hendaknya dia masih mengambil faedah dari orang-orang yang lebih berilmu darinya. Lebih berilmu darinya. Dan saya ketahui dari orang-orang dekat, ya, Syekh Shalih Al-Fauzan, bahwa Syekh itu, Syekh Shalih Al-Fauzan, beliau di masa hidup Syekh bin Baz, kadang beliau masih hadir di majelis Syekh bin Baz. Rahimahullah. Ya. Itu mengambil istifadah dari orang-orang yang lebih berilmu. Nah, apalagi kalau dia masih pemula dalam ilmu, ya, atau penuntut ilmu masih kecil, ya, harusnya dia banyak belajar sama orang-orang yang sudah besar. Nah, karena itu dari wejangan indah yang sering diucapkan oleh Syekh Mukbil rahimahullah, beliau membaca sebuah bait syair. Wabnul labuni idza ma luzza fi qaranin lam yastati' sawlatal buzlil qana'isi. Ya. Ibnul labun, anak unta yang umur 2 tahun, kalau dia tidak bergaul dengan unta 8 tahun, dia tidak akan mampu menghadapi unta-unta yang gesit, yang banyak menyerang, ya, yang berumur 4 tahun. Jelas ya? Unta 2 tahun, hadapi unta berapa? 4 tahun. Kalah dia masih muda. Jelas ya? Tapi kalau unta umur 2 tahun ini, tiap hari bergaulnya dengan unta 8 tahun, maka gayanya akan menurun. Gaya unta berapa? 8 tahun. Unta 4 tahun tidak ada apa-apanya nanti. Iya. Maka demikian pula seorang dalam menuntut ilmu. Kalau dia banyak duduk dengan orang-orang besar, apalagi di masa ini banyak dari ulama besar kita masih hidup. Iya. Dan dia rajin mengambil ilmu darinya, paling tidak hadir di majelis-majelisnya, senang mendengarkan fatwa-fatwanya, kalimat-kalimatnya, itu memberi pengaruh besar. Memberi pengaruh besar. Dari sisi pemahaman, dari sisi akal, hikmah, kepandaian di dalam menimbang syariat, kepandaian dalam menyikapi perkara, kepandaian di dalam menghubungkan sebuah nas kepada kejadian, nah, itu semua perlu ilmu. Sekarang antum belajar kaidah-kaidahnya. Kalau ada begini, begini kaidahnya. Ini begini kaidahnya, begini kaidahnya. Tapi prakteknya dari mana diketahui? Ya harus ada orang yang dia contoh, ada yang dia lihat. Ya, itulah pentingnya seorang bersama ulama, orang-orang yang berilmu. Tapi jangan juga berkata kami bersama kibarul ulama, ya. Tapi perbuatannya tidak ada yang didukung oleh ulama, menyelisihi dari apa? Dari apa yang diajarkan dan dikenal dari ulama tersebut. Ya, dan inilah perbuatan sebagian orang. Orang-orang yang jahil, banyak mengikuti hawa nafsu, ya. Biasanya hanya memakai nama kami ikut, tapi hakikat dari perbuatannya tidak ada seorang ulama yang mendukung apa yang mereka kerjakan. Jelas ya? Kemudian hal yang terakhir di sini sebagai penutup ya untuk kajian kita, dan kita sudah menyelesaikan pembahasan alhamdulillah, mudah-mudahan bisa menjadi apa namanya pondasi dasar untuk kita semua membangun nuansa ilmiah kita di pembahasan usul fikih. Ya, dan ini ada manfaatnya yang sangat penting terkait dengan ilmu fikih. Ya, saya nasihatkan kepada semuanya beberapa hal. Yang pertama, untuk istiqamah di dalam menuntut ilmu. Iya. Sebab ilmu itu adalah ibadah yang agung. Dan ilmu itu adalah kebaikan yang sangat besar. Harus selalu dipelihara. Selalu dijaga. Dan perlu seorang istiqamah di dalamnya. Terus belajar, belajar, dan belajar. Kalau dia sudah dapat ilmu, maka dia sering mengulanginya. Ada namanya murojaah. Kalau dia tidak ulangi sendirian, dia boleh mengulangi bersama kawannya. Namanya mudakarah. Saling apa? Saling mudakarah. Ya. Jadi kalau sudah keluar, boleh dia tanya kepada kawannya. Nanti ketemu pekan depan. Ya. Atau ketemu yang akan datangnya lagi. Ya, bolehlah dia tanya apa perbedaan antara am dan khas. Apa perbedaan antara am dan mutlak misalnya. Ya. Dia tanya supaya segar ilmunya. Karena itu kata Imam Al-Mizzi rahimahullahu ta'ala, man hazal ilma, ya. Kata beliau, man hazal ilma wa dhakarahu salahat dunyahu wa akhiratuh. Iya. Man hazal ilma wa dhakarahu salahat dunyahu wa akhiratuh. Wa akhiratuh. Fa'adim lil ilmi mudakaratan fahayatul ilmi mudakaratuh. Kata beliau, siapa yang mendapatkan ilmu dan selalu dia ulang-ulang mudakarah dengan kawan-kawannya, maka akan baik urusan dunia dan akhiratnya. Karena itu terus-meneruslah engkau selalu mengulangi ilmu bersama kawan-kawanmu. Sebab kehidupan ilmu, beliau bahasakan, kehidupan ilmu dengan selalu diulangi. Selalu diulangi. Ini hal yang pertama, istiqamah dalam menuntut ilmu. Ya, terus, dia di dalamnya dan harus punya apa? Punya target. Ini yang kedua, seorang punya target di dalam belajar. Ada targetnya. Iya. Sekarang dia sudah belajar satu bidang, dia tekuni, dia ulangi. Kapan dia naik ke berikutnya? Dia ada target untuk hal tersebut. Iya, dan ini penting ya. Sebab hidup itu harus ada semangat. Harus ada target. Iya. Dan semangat ini itulah yang membuat seorang memiliki target-target. Nah, itu ciri dari jiwa yang besar. Ciri dari jiwa yang besar. Sebagaimana kata seorang penyair, sebagaimana kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala di dalam beberapa bait syair, kata beliau, biqadiril kaddi tuktasabul ma'ali, wa man talabal ula saharal layali, wa man ramal ilma bigairi kaddin adha'al umra fi talabil mahali, tarumul izza wa tanamu lailan yagusul bahra man talabal la'ali. Kalimat-kalimat indah ya dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya, kata beliau, sesuai dengan kadar kecapean seseorang, upaya seseorang, dari situlah dia akan mendapatkan ketinggian-ketinggian. Sebab siapa yang mencari ketinggian, dia pasti banyak begadang di malam hari. Ya, sedikit tidurnya, banyak belajarnya, berkurang, dia melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Nah, itu kalau ingin dapat jenjang-jenjang yang tinggi. Ya, karena itu siapa yang menghendaki ketinggian tanpa bersusah payah, itu namanya Dia menghabiskan umurnya mencari sesuatu yang mustahil. Kata Imam Syafi'i. Bagaimana mungkin seorang menghendaki ketinggian, terus dia banyak tidur. Sedangkan kata beliau, orang yang mau cari mutiara-mutiara, dia harus menyelam ke lautan yang dalam. Harus ada upaya. Iya. Jelas ya? Karena itulah, kalau jiwanya besar, semangatnya besar, iya, itu dia akan berbuat sesuatu yang kadang tidak dipikir oleh orang-orang secara umum. Sebagaimana kata al-mutanabbi rahimahullahu taala, wa idza kanatin nufusu kibara ya taibat apa namanya fi muradihal ajsad, apabila jiwa-jiwa itu adalah jiwa-jiwa yang besar, maka jasad-jasad akan capek mengikuti keinginannya ya, karena semangatnya terlalu besar, mau buat ini, mau buat ini, mau buat itu, mau itu. Capek jasadnya, jasad perlu tidur ya, sedangkan dia maunya mungkin 48 jam tidak cukup. Jelas ya? Nah, demikianlah ilmu itu. Kalau dia sudah punya semangat, punya target, dan sudah tahu ilmu-ilmu yang harus dia pelajari, tidak ada waktu untuk hal yang sia-sia. Iya. Tidak waktu untuk hal-hal yang apa namanya, tidak berguna. Nah, karena itu dari banyaknya terjadi kerusakan saat ini, itu bersumber dari orang-orang yang tidak ada kerjaan. Banyak waktu kosongnya. Dia gunakan bukan dalam ketaatan. Ya, akhirnya, dia hadir di majelis orang-orang yang dia tidak dapat ilmu di dalamnya, atau dia membaca tulisan-tulisan yang bukan ulama, bukan ahlul ilm. Kalaupun dia nukil ucapan ulama keliru di dalam memahaminya, ya banyak dia tambah dari ucapan-ucapan yang keji. Maka yang seperti ini bukan dari akhlak seorang penuntut ilmu. Baik. Semoga ada manfaatnya untuk semuanya. Wallahu ta'ala alam. Saya baca beberapa pertanyaan.